Siapakah Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang pernah datang ke Indonesia dan pernah undang ke Masjid Islam bagi pembicara? Syekh Ali Hasan Al-Halabi sudah ditahdir bukan oleh satu ulama, oleh beberapa ulama dengan berbagai macam bahasa-bahasa mereka. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang keras, ada yang sifatnya memperingatkan. Qulubna na'azakumullah. Kesalahannya juga parah. Yang paling kelihatan adalah masalah yang dulu pernah dibantah. Dan dia mengaku rujuk. Tetapi ketika setelah rujuk dia masih berbicara lagi. Itu masalah irja, masalah murji'ah. Pemikiran murji'ah itu pernah dibantah oleh hay'ah kibar ulama, rasmi dibantah. Dan dia menyatakan, dan itu waktu itu saya masih dengar ucapan dia. Ana arja bila mukabara, saya rujuk tanpa sombong. Setelah itu, beberapa lama kemudian, dia menulis bantahan terhadap ucapan para ulama itu. Sesungguhnya enggak begini, sesungguhnya begitu. Lah kalau nerima dan rujuk ya enggak bantah kan? Saya bantah sama dia. Lagi pula tentang masalah akhlaknya, kadzab, pengkhianat, pencuri, plagiat, sampai ditunjukkan oleh Syekh Masih Abdul Bahar. Nih, kamu lihat buku ini, pegang. Lihat bukunya Ali Hasan. Buka awal pertama kitab. Ininya dibuang, mukadimahnya, pas intinya. Itu mukadimahnya lewat, langsung isi. Kamu samakan dari sini sampai sini. Dari awal sampai akhir sama persis, kamu samakan. Samakan, kamu lihat. Dilihat oleh teman-teman persis. Hada, hada Ali Hasan, kata dia. Kadzab. Pencuri, plagiat. Dan sudah diperingatkan oleh sekian para ulama tentang pergaulan bebasnya. Persis Yazid Jawas. Jadi di sini Yazid di sana Ali Hasan Al-Halabi sama. Kesini aku, pas. Khamilin a'azakumullah. Diperingatkan untuk jangan lagi dia bersama Adnan Ar-Rur, masih tetap bersama Adnan Ar-Rur di Riau. Dikatakan untuk kamu jangan lagi bersama mereka-mereka para hizbin, masih tetap mendatangi hizbin. Diperingatkan dia dengan sekian peringatan, bahkan terakhir dia masih memuji Ali Balhaj yang menyebabkan pertumpahan darah di Aljazair. Dipuji oleh Ali Hasan. Dan Asrul Kati di Indonesia ketika ditunjukkan buku-bukunya kepada Syekh Rabi, dibaca oleh beliau. Bagaimana sih kesimpulannya? Dia adalah seorang yang munharif, kata dia. Ditunjukkan pada Ali Hasan. Apa jawabannya? Ana ma aqul hadha salafi, aqul syekh salafiyin. Saya tidak hanya menyatakan dia salafi, saya menyatakan dia syekhnya salafiyin. Oh, jadi syekhnya salafiyin mereka, salafiyin dalam tanda petik, salafi-salafian adalah Asy-Syurkati. Yang saya baca sendiri dalam bukunya Adz-Dzakhirah atau majalahnya Adz-Dzakhirah, kata Asy-Syurkati ini, bahwasanya Syiah walaupun ghulu terhadap Ali, tapi mereka Syi'ina. Wahabi walaupun berlebih-lebihan dalam satu sisi ekstrim, tapi mereka Wahabina. Sufi walaupun mereka bal dalam satu masalah, tapi mereka Sufina. Apa maknanya ini? Wallah, pendahulunya sururi ini merdia berarti. Dirangkul semua ahli bidah. Semua adalah golongan kami. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Nasallahu hidayah lil jami'. Hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin ila tauhid wa sunnah wal istiqamah ala tauhid ala al manhaj. Qul amin. Kayak gini masih dimaafkan. Masih ditanyakan terus. Masih bingung soal Radio Roja. Kok mirip dengan Anas Radio? Anas Radio enggak pernah mengundang Ali Hasan. Kalian enggak tahu bedanya? Mereka jelas mengumumkan tentang Ali Hasan, memfasilitasi Ali Hasan. Beda jauh bumi langit. Kalau masalah tauhid mengajarkan mirip sama, ya sama sururin semua mengajarkan mirip. Bahkan Astaghfirullah dari dulu ketika saya masih kenal di sana, sama dakwah tauhidnya bukunya Syekh Utsaimin selalu Syekh Utsaimin Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin Syekh bin Bas. Terus sama begitu. Ikhwanul muslimin, Saya pernah juga di halqah mereka. Ngajarkannya tauhidnya sama dengan tauhid kalian. Wallah, sama. Terus berarti kaum muslim benar? Qul inna a'udzubikumullah. Belajar. Belajar dan berakal sedikit. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Jangan pakai perasaan-perasaan-perasaan, ngaji. Sehingga tahu dari para ulama, tahu dari mereka, terbimbing kita. Kalau kita dengan seenaknya sendiri, dengan perasaan sendiri, yang satu perasaannya emosional, ngawur. Yang ini perasaannya justru atifiyah, lembut, ngawur lagi. Yang ngawur ini sama ngawurin ribut, berantem terus. Jangan atifiyah, jangan emosional. Atifiyah itu terlalu berperasaan. Sampai-sampai menyebarkan kaset kusos, tukang dongeng. Katanya supaya hati kita luluh. Lu salah kicap apa ini seperti ini? Kisahnya ternyata kaget lagi. Mudah-mudahan masih ingat yang disebarkan oleh Haula Sururiin. Kalau di Cirebon Farid Anus yang menyebarkan. Kaset bentuknya. Mungkin sekarang sudah CD kali. Judulnya Kenapa Saya Taubat. Ternyata ceritanya kagak. Orang dengarkan itu nangis pasti. Termasuk saya nangis. Ternyata disampaikan oleh para ulama di sana di Saudi. Lihat, ini bukti. Saya tadi tidak tahu. Saya kira benar aja kisah itu. Ternyata kata Syekh waktu itu, hadza kadzdzab. Dan diakui oleh dirinya ketika saya tanya, yang kamu ceritakan itu di kasetmu dan tersebar kemana-mana, orang semua membicarakan ceritamu, apa betul seperti itu kejadiannya? Onda, ana akdzib lahum. Aku dusta untuk mereka. Bukan mendustai atas mereka, tapi aku dusta untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Astagfirullah. Ini kan demi supaya mereka mau begini, supaya mereka mau begitu. Dari penulisnya, dari pembicaranya mengatakan kezat, saya berdusta untuk mereka. Kok yang seperti ini yang disebar-sebarkan? Karena pakainya perasaan. Karena bin a'azakumullah, agama Islam bukan dengan perasaan, bukan dengan emosional. Agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan ucapan para ulama, para salafus saleh. Cukup. Nanti bulan depan tanya lagi Roja ya. Nah. Dia lebih marah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.